Aduh gimana gak sakit hati kalau dibohongi teman sendiri. Katanya dia mau bayar hutang hari ini. Eh tadi pagi dia ikut demonstrasi malahan mati. Aduh gimana gak sakit hati kalau setiap hari saya dibohongi. Kata teman saya PLTN akan ditunda. Mudah-mudahan itu benar beritanya. Aduh gimana gak sakit hati kalau sebelumnya teman saya bersumpah gak akan korupsi. Tapi kenyataannya anak-anak teman saya selalu kebenaran menang tender proyek negara. Asik. Aduh gimana gak sakit hati kalau dipukuli oleh pacar sendiri. Alasan pacar saya memukuli saya karena dia gemes sekali melihat saya yang sangat seksi. Saya juga gemes melihat teman saya korupsi. Saya sakit hati. Rakyat juga sakit hati. Aduh, semuanya sakit hati. Tapi sakit hati terus tertawa.